Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sar ala darbihi wa sallam ala sunnatihi wa jahil haqqa jihadihi ila yawmiddin al-malah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri majlis yang sama-sama dimuliakan Allah insyaAllah. Semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para kader, para tetangga, sampai dengan akhir zaman. Surat Al-An'am ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Dan kaummu mendustakannya padahal ia benar. Katakanlah aku bukanlah orang yang bisa diserahi urusanmu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada Rasulullah SAW khususnya, dan keterangan ini tentu untuk kita semua, bahwa ketika Rasulullah menerangkan kepada orang-orang musyrik Makkah dalam berdakwah tentang bencana, bahwa sesungguhnya bencana itu adalah merupakan sunatullah dan bencana itu sudah terjadi pada manusia sepanjang sejarahnya. Baik yang bencana yang terjadi di daratan maupun yang terjadi di lautan. Bahkan bencana itu juga pernah terjadi dari atas kepala dan dari bawah kaki, seperti yang kita terangkan kemarin. Nah, keterangan-keterangan yang seperti ini semuanya itu kan bersumber dari Al-Quran, karena Rasulullah apapun yang beliau sampaikan semuanya itu bersandar kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, terutama tentang kejadian-kejadian masa lalu yang dialami oleh manusia dan berita-berita yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Ternyata dakwah Rasul dan pemberitaan beliau mengenai bencana-bencana ini oleh kaumnya, yakni orang-orang musyrik Makkah, kaum Quraisy, itu ditolak. Mereka tidak percaya dengan berita tersebut. Berarti mereka menolak berita apapun yang bersumber dari Al-Quran. Padahal fakta sejarahnya mereka juga tahu dari sumber-sumber yang mereka miliki. Dan boleh jadi cerita itu juga disampaikan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Sama halnya ketika kejadian-kejadian masa lalu kita ceritakan kepada anak-anak kita dari suku Belikayan misalnya, ataupun dari Buyung Gida, ya kan, seperti itu. Ya. Mereka juga tahu tentang berita itu, ya. Walaupun mereka tidak punya sumber yang valid. Ya, kita mengetahui bahwa ada peristiwa azab Allah, bencana besar yang ditimpakan Allah terhadap bangsa Ad, bangsa Samud, bangsa itu kan dari Al-Quran. Ya. Kejadian bersihnya seperti apa kan kita tidak pernah tahu. Ya. Tapi kan karena berita itu datangnya dari Al-Quran, kita benarkan. ditambah pula kemudian ada bukti-bukti sejarahnya kan seperti itu. Nah, mereka ini kan mungkin minimnya sumber itu, ya kan? Tapi terlepas dari itu, ya informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu bencana itu, ya sebenarnya tidak bisa mereka bantahi, tak terbantahkan. Tapi lagi-lagi kemudian mereka mendustakan itu. Ya. Dan kaummu wahai Muhammad mendustakannya. Ya, ini mendustakan Al-Quran tentang berita-berita Al-Quran mengenai bencana-bencana yang Allah timpakan kepada umat manusia. Yang umat manusia itu adalah kufur. Ya. Karena kekufuran mereka, maka kemudian Allah menimpakan bencana itu. Padahal sungguhnya kejadiannya itu adalah al-haq, benar. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku bukanlah orang yang diserai urusan. Artinya, segala konsekuensi yang terjadi akibat dari kalian tidak percaya dengan berita ini, kalaupun kemudian terjadi pada satu ketika bencana itu pada kalian, ya, kalian jangan kemudian ya kan, berharap aku akan bisa melindungi kalian. Nah, itu maksudnya. Aku bukanlah orang yang diserai urusanmu. Ya kan? Aku tidak bisa melindungi kalian. Ya kan? Aku tidak bisa kemudian memberikan syafaat di dunia terkait dengan hal-hal yang seperti ini, ya, menjaga kalian dari peristiwa-peristiwa dan bencana yang besar ini kalau hal itu terjadi. Ya. Sudah kalian dustai, lalu kemudian terjadi kalian berlindung kepada aku, ya, meminta pertolongan kepada aku, Muhammad dalam hal ini. Aku bukanlah orang yang diserai urusan. Ya. Itu maksudnya. Ya. Lalu kemudian likulli nabain mustaqar. Wasaufa ta'lamu. Setiap berita memiliki kejadiannya dan kelak kamu akan mengetahui. Ya. Jadi semua yang diberitakan Al-Quran itu, ya kan, kejadiannya benar, ya, bukti-buktinya juga nyata, ya, dan ya, kalian membenarkan ataupun tidak atau mendustakan, ya, kalian akan merasakan sendiri bencana tersebut. Ini konteksnya kepada orang muslim bicara ini, kepada orang muslim kita merasakan bencana tersebut. Dan kemudian setelah itu memang kan berapa banyak kejadian itu bencana-bencana yang terjadi di terhadap orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah perang itu kan. Perang itu juga merupakan bencana sebenarnya, ya. Karena peperangan di antara orang kafir ini kan bukan peperangan antara yang batil dan yang hak, antara yang batil dengan yang batil, ya. Di Makkah itu kan baru ketika kemudian di masa Rasulullah itu suasana itu jauh lebih kondusif. Tapi sebelum Rasulullah hadir di Makkah, ya mereka sudah terbiasa dengan perseteruan dan peperangan. Maka di masa lampau itu, ya, makanya itu memang dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, nah, dan itu bencana, ya, bencana. Karena kalau perang membela kebatilan, ya semua jadi debu, ya, semua hancur berkeping-kepingnya begitu, nggak ada artinya sama sekali. Tapi berbeda kalau seandainya peperangan itu terjadi, yang satu membela yang hak, yang satu dalam barisan yang batil, nah itu tentu berbeda, ya kan? Pasti Allah pada akhirnya akan memenangkan orang-orang yang hak, kan seperti itu. Itu sudah sunnatullah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, perangan itu antara kebatilan dan kebatilan, maka semuanya akan jadi debu. Ya kan? Itu diantara bencana yang terjadi di masyarakat Arab ketika itu. Kemudian bencana yang lainnya juga. Keringan, ya. Kemarau panjang itu biasa. Di masa Rasulullah itu biasa di Mekah, ya. Kemarau yang panjang, ya. Ya kalau memang tidak ada air, ya, yang namanya hujan kan jarang. Rencananya ya terjadi kemarau yang panjang itu sesuatu hal yang biasa. Nah, ketika Rasulullah hadir, hal-hal yang seperti itu hilang dengan sendirinya. Bahkan kan konon kabarnya ketika Rasulullah hadir, tanah yang tadinya kering kerontang itu kemudian subur dengan sendirinya. Dengan ternakan sapi, kemudian kambing, unta dan lain sebagainya yang kurus kering, tidak punya susu lagi, kemudian semuanya menjadi gemuk. Gara-gara kehadiran Rasulullah. Ini fenomena alam yang terjadi hanya karena kehadiran manusia yang manusia mulia ketika itu. Tapi sebelum itu kondisi masyarakat Arab itu payah sekali, ya kan? Kalau yang panjang, ya kan? Kalau musim dingin, dinginnya juga dingin yang sangat ini mencekam, ya kan? Ya, seperti itu. Dan itu bencana, ya, bencana. Walaupun bencana yang seperti itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan bencana-bencana yang terjadi jauh sebelum itu, ya kan? Di masa para nabi sebelumnya. Kemudian ayat 67. Ini kalau ayat-ayat seperti ini perkembangan zaman sekarang ini seperti nyambung nggak sih Ustaz dengan kondisi sekarang soal bencana-bencana yang ada seperti pemimpinan dari Ustaz sampai ke hari dan terakhir fenomena terjadi. Tapi sekarang SBY yang memimpin nih banyak bencana. Apakah itu juga fenomena juga? Ya jelas, karena ayat ini kan relevansinya itu kan sebenarnya konteksnya kan bukan orang-orang musyrik sebenarnya konteksnya, walaupun ayat ini selalu ada kronologinya, ya kan, kronologi sejarahnya kan seperti itu, ayat itu turun di kota Mekah dengan realitas masyarakat yang seperti itu. Tapi kan sesungguhnya ayat-ayat ini kan turun, yang diajak berbicara itu kan orang-orang mukmin, dan bicara tentang orang mukmin ya orang mukmin itu dari sejak awal sampai akhir, berarti memang sangat kontekstual, ya kan? Sangat relevan dengan kondisi saat ini ketika kita bicara tentang bencana. Nah, bencana apapun yang terjadi ya memang ini yang dibicarakan Al-Quran saat ini. Bukan karena kita geografis kita, lokasi kita di Ring Fire. Dia memang bencana itu selalu ada. Dia makanya ini memang iya, kalau apa istilahnya, kalau secara keilmuan itu analisanya seperti itu ada benarnya, ya kan? Okay. Tapi sebagai orang yang beriman kan kita melihat kan, tidak hanya dari perspektif itu, kita juga melihat dari sisi yang lain, ya. Karena supaya apa? Ketika hal itu terjadi, walaupun dia secara alami memang secara apa logika itu memang terjadi karena faktor-faktor alam. Ya. Tapi dalam konteks orang yang beriman, kejadian-kejadian itu justru membuat apa? Menyadarkan manusia, ya kan? Menyadarkan manusia. Dan kan selalu ayat-ayat ini nanti kemudian ditutup apa? Ayat-ayat yang seperti ini ditutup dengan apa? Dengan Allah menunjukkan tentang kemahabesarannya, kemahakuasaannya, kasih sayangnya, ya kan, rahmatnya, ya kan, seperti itu. Artinya ada pun ada ataupun tidaknya bencana itu, ya kan? Maka yang terpenting bagi kita kan rahmat dan kasih sayang Allah itu sendiri. Kalaupun itu terjadi, jangan sampai kita ini luput dari kasih sayang Allah itu, dari rahmat, ya, yang seperti itu. Ya. Bukan membuat manusia itu justru semakin apa istilahnya, semakin tumbuh. Semakin jauh dari Allah, tapi membuat apa istilahnya fakta yang seperti ini, buat manusia itu yang jauh cuma menjadi dekat, ya, gitu, ya. Yang tidak beriman menjadi beriman, yang biasa-biasa saja menjadi lebih baik, kan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi ayo belajar, ya. Bisa terjadi di mana saja, ya. Kapan pun. Ya. Apakah di negara-negara yang rentan dengan bencana alam ataupun yang tidak rentan? Ya. Amerika itu rentan nggak dengan bencana alam? Rentan. Rentan juga. Amerika. Nggak, maksudnya secara geografis. Secara keilmuan. Iya lah. Ya. Kota-kota bumi ada di Indonesia. Ini kebanyakan tuh angin yang angin utara di negara-negara. Boleh-boleh. Berarti apa kira-kira di dunia ini yang daerah yang aman dari itu semua? Kayaknya semuanya ada bencananya masing-masing. Semuanya beda-beda semuanya. Semuanya kan seperti itu. Jadi kalaupun badan geologi dan metafisika itu mengatakan bahwa wilayah ini kan wilayah rentan bencana. Bukan kemudian ya udahlah, ya kan memang wilayahnya sudah seperti itu misalnya kan. Ya mestinya kan ya kondisi yang seperti ini harus disikapi, ya kan? Harus disikapi dengan mengambil ekbro yang sebesar-besarnya. Terus fenomena kepemimpinan itu juga berpengaruh juga ya, so. Dalam hal ini sebagai anggota kepemimpinan. Yang jelas begini masalahnya, konteksnya adalah kezaliman, ya kan? Karena semuanya itu pasti ada sebab akibatnya, dan sebab akibat itu tidak selalu berbanding lurus antara alam dengan alam saja, tapi antara manusia dengan alam juga. Ya, berbanding lurus. Zuharul fasad bil badi wal bah bima kasabat al-nas. Bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi berarti bencana itu kan. Bencana yang terjadi di muka bumi salah satu penyebab utamanya itu adalah manusia. Ya. Berarti di sini kan ada kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar itu Allah mengatakan kekufuran. Ya, kezaliman yang paling besar. Justru yang kezaliman itu bertahan kayak di manusia itu. Manusia muslim itu udah itu berita yang kita terima. Berita ini kan siapa yang membawa berita, ya kan, pelaku beritanya siapa yang kita terima sih, tapi kenyataan yang sebenarnya seperti apa, ya kan? Kita nggak tahu itu, ya kan? Saya juga nggak ngerti itu, ya kan? Kenyataan yang sesungguhnya. Kita kan memang ya Aljazair di Mesir kan di Brahmos, ya kan? Sehingga berita-berita yang sampai ke kita berita-berita versi pemerintah. Lalu siapa yang berkuasa di pemerintah? Kan begitu. Karena versi mereka, ya semuanya. Oh ya, sekarang yang menguntungkan mereka kan. Dan sebagainya seperti itu. Kamu jangan tidur baca bang di. Ya kita di Indonesia. Di Indonesia. Blombok sama siapa? Sama Trans TV ya, sama. Iya, sama yang lain. Saya tu blog, saya nama blog blog. Oh, jadi semua. Luar biasa. Tapi yang jelas dari apakah hal itu juga terkait dengan kepemimpinan yang buruk di negeri ini? Saya kira pasti ada korelasinya. Pasti. Sudah tsunami Aceh sudah serem, apalagi nanti ada tsunami kedua lagi. Kabinlah dulu makanya lu bisa. Cepat-cepat nikah lu. Rencana tuh sebenarnya kalau untuk dancing artinya usah mau gimana. Amin. Yang jelas kita jangan sampai berputus asa lah. Lata ya sunnah matilah. Jangan sampai berputus asa. Dan salah satu apa istilahnya fenomena keberputusasaan kalau dalam konteks Indonesia ini. Salah satunya menurut saya golput. Golongan putih itu keberputusasaan. Berarti kan begini, ketika orang tidak memilih. Enggak begini maksudnya. Maksud saya begini. Kalau orang tidak memilih, berarti kan dia memberikan kesempatan ya kepada orang yang dalam tanda kutip, ya kan? Orang yang tidak amanah, orang yang tidak benar untuk kemudian menguasai negeri ini. Ya. Baik pada tingkat legislatif, eksekutif, ataupun pada tingkat kekuasaan apapun. Ya. Kalau sudah seperti itu, berarti kan kita membiarkan. Pembiaran. Itu dia, ketika kita biarkan, nah ini yang berbahaya. Karena saya bukan gokam. Gokam. Ah itu gokam apa tuh? Gokam. Gokam minta. Gokam minta. Gokam. Itu tidak dengan benar ya. Tapi tahu nggak semua orang. Golkam ya, golkam, golkam. Joko atau golkam? Golkam. Golkam kita ganti, ubah. Golkam. Saya golkam. Istilah-istilah itu memang perlu diluruskan dulu. Menggunakan istilah sebenarnya putih itu kan bagus suci. Berarti yang golkam lah, golkam atau golmer kali. Golongan merah. Marah, jadi marah ya. Jadi kopi saya tolak sih. Golkam benar. Saya kemarin tu ketemu, kemarin tadi saya ketemu melayat orang meninggal, teman. layaran mereka harus di samping saya berdoa kan, karena memang apa perumahan itu saya sering datangi untuk ceramah ya, ya. Ustaz, cari lagi nggak sih kan ya, cari lagi kan ya, saya dicarikan lagi. Alhamdulillah ini saya ini sudah berniat dengan keluarga 2014 ini tidak akan memilih siapapun, karena satu pun saya tidak ada yang kenal. Kemudian yang kedua, partai ini kagak ada yang benar. Ya begitulah orang awam ya. Sudah saya mau golput, tapi karena Ustaz milih, apa caleg saya pilih. Jadi, enggak maksud saya mungkin banyak orang yang seperti itu. Ini orang yang berpendidikan, orang yang berpendidikan. Makanya kemudian kan hasil apa survei terakhir itu kan tingkat ini gol ini kan gol tam ya, gol tam itu bisa sampai yang angka 60% loh pak, 60% orang sudah orang apatis ya, mau memilih apa, memilih siapa, bodoh aja. Tapi yang orang-orang non-muslim juga banyak yang banyak yang berpikir sama ya, Bu ya. Ayo Ustaz, kita lanjutin lagi Ustaz. Ini berikutnya. Masalah pemimpinan yang benar. Tapi jangan ngambil dong, Pak. Tapi konteks persoalan kita di negeri kita ini kan jauh lebih ringan, Bu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dan dalam konteks kehidupan di masa lalu lah, di zaman Rasul. Terlihatnya, Pak. Ya. Terlihatnya. Afghanistan presidennya kan juga. Afghanistan ditembak itu. Sakit kayaknya enggak. Afghanistan. Kalau di Afghanistan sih, negeri di situ. Bom setiap hari ya. Kenapa sih kami apa yang diperlukan? Kosa. Nah, curiga. Jadi yang dibangun itu ini saling curiga mencurigai. Ya, apalagi hidup di kancah peperangan, di medan perang, saling curiga mencurigai, senjata ada di tangan. Bom apa semua? Tinggal saja Ustaz. Karena si wilayah itu setambah. Betul. Wilayah yang sangat subur. Ya. Makanya yang lahir kalau kita lihat sejarahnya. Afghanistan itu tempat lahirnya para tokoh dan para ulama besar Islam. Islam di situ. Coba kalau misalnya itu negara Yahudinya, enggak kan? Dan negerinya itu lebih apa ya? Lebih gambarannya itu lebih ini daripada Jazirah Arab ya. Bergunung-gunung begitu. Kalau kita kan gunung itu kan hanya di beberapa tempat saja. Kalau di situ memang daerahnya bergurun-gurun ibu, ya. Dan wilayah yang katanya begini-gini itu dalam perbuminya itu banyak hasil lambang. Ya, bebas dari. Tapi itu sana orangnya enggak besar-besar kan? Orang apa? Agak besar, bu. Besar apa? Ini kecil. Ustaz, di Sarawak banyak orang Afgan. Jadi orang Afgan itu dia dari beberapa suku itu. Ada suku Persia, ada suku Pokhtun, Pokhtun. Nah, kalau Pokhtun itu dia ada ini, ada darah Pakistan. Ya itu agak besar. Ya, badannya. Kalau yang normal besar ini itu ya, ada yang kecil, Pustun lagi ya. Pustun itu Pokhtun itu yang bilang itu. Oh yang tadi kan. Pokhtun. Cuma kemudian di apa? Istilahnya diganti apa istilahnya ya, disesuaikan dengan istilah kita Pustun, jadi Pustun ya, Pustun garis ya, ayat 68 ya, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Dan apabila kamu melihat orang-orang membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Artinya begini, ya kan? Yang dihadapi oleh Rasulullah, ya, masyarakatnya itu masyarakat yang sangat frontal, ya, terhadap Islam. Dia menggunakan segala cara untuk membuat Islam itu benar-benar di mata orang Arab itu agama yang tidak menarik sama sekali. Nah, salah satu, ya kan, cara yang mereka lakukan itu adalah mereka itu memutarbalikkan dan bercerita bohong tentang Al-Quran. Ya, memperolok-olok. Bercerita bohong tentang Al-Quran. Ya. Mereka kan orang Arab. Mereka tahu apa bacaan-bacaan ayat itu tahu. Tapi kan mereka bisa saja kemudian yang maknanya mestinya begini, tapi kemudian dimaknai beda, ya kan? Ditafsirkan beda dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau kemudian ada ayat-ayat tertentu maksudnya adalah ini, tapi kemudian mereka nanti disalah artikan. Nah, itu yang selalu mereka lakukan untuk memperolok Al-Quran. Dan kita lihat bahwa kejadian ataupun pola menghancurkan Al-Quran dengan model begini itu bukan ketika itu saja, tapi pola itu sampai dengan hari ini polanya juga seperti itu, dan itu yang sayangnya juga dilakukan oleh sebagian umat Islam juga. Terus kan jadi pertanyaan, Syiah itu megang Al-Quran juga nggak sih, Ustaz, pegangannya? Syiah itu megang Al-Quran, cuma mereka menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan tafsir mereka. Mereka punya mufassir-mufassir sendiri. Mereka punya pegangan fikih, mereka punya pegangan hadis, tapi hadis mereka bukan hadis kita. Fikih mereka bukan fikih kita. Al-Quran mereka Al-Quran kita, cuma tafsirnya beda. Tafsir mereka bukan tafsir kita. Jadi tidak kenal namanya. Kalau hadis atau fikih yang berbeda, tambah satu saya sendiri. Oh, enggak, itu tidak jadi menunjukkan mereka. Tapi mereka tahu, Hambali, Hanafi. Iya, tahu mereka. Kalau bicara soal tahu, mereka mungkin jauh lebih tahu dari kita. Jadi mereka mau kemarin. Tapi mereka tidak jadi mana. Mereka kalau fikih Ja'fari. Ja'fari. Ada tiga kalau mana sore. Dari fikihnya. Ya. Fikihnya kayaknya Imam Mahdhabnya ada tiga nih. Yang paling terkenal itu Imam Ja'far, Ja'far Sadiq. Bisa nggak dikatakan itu dia memperolok-olokkan Al-Quran juga orang seperti ini? Iya kan? Bisa banget. Tapi kalau nggak bisa, kelihatannya dia bersih loh. Orang yang nggak tahu, kita nggak tahu ikut jemaah dia. Ya, cara pandangnya apa dia? Apalagi bisa pernah melihat orang yang tidak apa dia? Lebih bersih dari kita, kita melihat. Kalau yang dilihat hanya apa? Fisik gitu ya. Oh, kita bisa ini bisa tertarik. Soalnya ya. Mereka memang modal utama mereka itu. Modal utama mereka itu casing. Iya, modal utama. Gaya hidup mereka. Zindik dong mereka. Dibuat sedemikian rupa, ya kan. Iya. Basically kalau pengikutnya orang-orang seperti kita kita belum tahu paham tentang Golongan saya itu ada banyak ya, ada sekitar belasan. Nah, tapi apakah semua Syiah itu sesat atau ada golongan kecil yang masih muslim atau golongan muslim? Jadi kalau pertanyaannya apakah semua Syiah itu menyimpang, iya jawabannya. Tapi apakah semua itu sesat dalam artian keluar dari Islam, tidak. Karena sampai dengan hari ini tidak ada ulama yang mengeluarkan konsensus tentang keluarnya Syiah dari Islam. Berbeda dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu memang ulama, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan milatul Islam. dengan kekorupsian sampai dengan hari ini, bukan? Sampai dengan hari ini. Makanya kenapa kemudian mereka direkomendir untuk melaksanakan ibadah haji, ya kan? Karena mereka masih di apa istilahnya, diasumsikan sebagai muslim. Tapi kalau menyimpang, betul, semua syiah itu menyimpang. Cuma tingkat penyimpangan antara satu dengan lainnya yang berbeda-beda. Dari penyimpangan yang sederhana sampai penyimpangan yang paling berat. Kalau penyimpangannya itu masuk kategori kafir atau enggak? Penyimpangan itu sudah masuk kepada wilayah prinsip dalam hal ini akidah. Jadi berarti mengikuti rukun Islam enggak? Kan dia bilang Islam, nah, berarti mau rukun Islam dia berarti mengikuti rukun Islam. Ada rukun Islam. Kalau rukun Islam tidak ikutin, sampai haji dia ikut enggak? Tambah lagi kategori imam. Haji. Haji. Kayak apa dia juga seperti ini dia? Iya. Cuma nama dia kan memang dilarang haji. Dia tidak menggunakan paspor atas nama dia. Oh, gitu. Paspornya Islam. Tidak disebut Ahmadiyah. Kalau disebut Ahmadiyah enggak bisa, enggak bisa berangkat dia. Karena memang paspornya dia juga dia. Oh iya. Cuma ya begitu, kamuflase jadi. Ya, kamuflase. Tapi kalau sudah paspor kan. Apakah masyarakat? Ya. Kalau pada umumnya ulama itu sepakat bahwa mereka ahlul bid'ah itu betul. Bid'ah itu yaitu yang dia tetap meyakini apa yang diyakini, tapi dia menambahkan dari keyakinan itu dengan keyakinan yang lain. Gitu. Ada tambahan itu yang beda. Ada beda. Pengikut Syiah itu kebanyakan. Itu semuanya afiliasinya lebih kepada ini belum selesai nih, kita selesaikan dulu. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang bicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka. Jadi tidak boleh kita ini, ketika kita bertemu dengan orang, apakah orang per orang ataupun dalam kumpulan, komunitas, seminar, kegiatan apapun, kita tahu bahwa kegiatan itu cenderungnya adalah bukan meluruskan pemahaman, tapi justru penyimpangan, ya kan? Dia kan selalu semuanya itu atas nama Al-Quran, semua orang bicara atas nama Al-Quran, tapi kelihatan gitu orang yang memang tujuannya itu untuk mengaburkan isi Al-Quran atau memang memberikan pencerahan. Nah, kalau kita tahu itu, kita tidak boleh duduk bersama mereka. Pergi. Tapi kalau orang ikut seminar yang seperti itu, Ustaz, kayak bidang buku, itu saya pernah ikut ini. Dari orang-orang seperti yang dulu, siapa sih yang sekarang ini masuk Islam? Tapi dia mengupas tentang Al-Quran. Saya balik siap. Itu bukan mengolong, berarti dong. Iya, bidang buku. Mengolong, kalau seratan langsung kalau mungkin dia dia membandingkan dari itu lagi seminar lagi sembilan kenapa? Sibuk bubar. Sibuk bubar sama FPI. Sama FPI. Karena apa? Ya karena sudah jauh. Oh yang cewek ini ya? Yang oh si ini, yang orang WIT. Orang luar dari luar, cewek. Luar kan dari ini. Kalau ada yang begitu sih. Punya pelaris. Oh yang kalau yang ini pelaris, tapi yang dosen itu bukan titi. Ya perempuan dia persamaan gender gitu ya salahnya itu dia memperjuangkan banget. Iya, itu sampai tahu kan hanya kemudian mengesankan atau tapi juga perlu memperustakan juga. Memperustakan, menghina. Kayak ini aja yang Ustaz yang ayat yang bahwa laki-laki lebih boleh beristri lebih satu dua tiga itu orang non Muslim sebagai senjata. Sambil ketawa-ketawa kadang-kadang mereka bawa oh boleh ya kawinnya orang itu ini banget itu maksudnya ini celaan banget untuk mereka. Saya pernah dulu dengar maksudnya masih muda karena sudah tua. Ini sering berada orang untuk apa terjustifikasi tidak bertanggung karena terlibat informasi itu adalah orang yang pro aturan atau menyusahkan aturan. Karena ketika dibicarakan bukan nilai aturan yang dipilih, ya, tapi nilai-nilai bahkan nilai yang bersedangkan aturan pun ketika dikorum atau disilangnya apa namanya mayoritas dia akan digunakan. Itu dulu saya nyebar di kita saya masih yang mana ayat ini masih anak aturan. Ya, ini memang ini sering digelaran gitu. Parlemen itu ini sebetulnya kan bukan total apa. Iya karena dulu saya kepala mungkin kondisional bisa gitu. Kondisional artinya pada suatu saat ketika parlemen itu memang tidak ada ruangan bagi Islam, bagi umat Islam untuk kemudian bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam dan sebagainya, ya saya kira parlemen itu tidak perlu dimasukin. Iya, bisa seperti ini. Bisa. Kalau secara umum? Kondisional. Kalau secara umum, saya kira ini tentu apa tinjauannya harus tinjauan ini. Apa istilahnya? Secara satu keadaan, ya kasuistik. Kasuistik. Jadi ini setiap orang, apa namanya itu Arab. Arab itu menjadi ya. Arab itu yang terjadi ini. Arab itu ya, itu. Gak ada. Dalam siapa Arab? Dulu saya masih selima. Iya. Coba berhubungan dengan orang yang bawa kam tadi selain bawa tapi enggak ini yang memegang ini karena jelas aja ngolok-ngolok berusahakan atau apa namanya karena orang-orang kan tipikal gitu kan bukan atau Allah yang tinggi kan yang mayoritas itu kan mungkin pemimpinnya putri atau is okay karena ini saya yang paling iya buktinya boleh megawati dan menurut beberapa kan kondisional di ruang ini terjadi kemusikan juga kalau tidak ada yang dibicarakan bukan mengolok-olok gila mungkin itu aja yang lebih baik gitu ya atau bukan jadi sekarang kalau saya melihat apa yang cukup apa membuat situasi itu lebih menjahit itu karena perjuangan kita asasi manusia kalau dulu kan yang memperjuangkan asasi manusia itu hanya beberapa negara tertentu saja sekarang hampir seluruh negara di dunia ini semuanya sepakat bahwa hak asasi manusia itu adalah suatu kehormatan yang tertinggi yang harus dijunjung oleh semua orang. Nah, ini menarik kita masuk dari sini, ya kan? Bahkan kalau kita lihat Eropa sekalipun saat ini itu seperti di mana di Belanda ya, ketika ada kelompok yang benar-benar luar biasa perlawanan ini terhadap Islam ya, bahkan dia membuat satu apa? Satu ini film kemudian juga maksud saya partai bu. Partai khusus dan partai itu memang anti terhadap Islam, memang anti terhadap Islam. Tapi dari penelitian yang lainnya, karena memang semua sepakat bahwa ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, maka dia juga tidak mendapatkan tempat. Dia juga tidak bisa dia mah, tidak bisa dibatasi, karena kan ibarat kan kebebasan, orang bebas mau bicara apa pun. Ketika dia bicara itu silakan, tapi dia juga tidak bisa dengan dengan apa upaya dia untuk kemudian melarang umat Islam masuk ke parlemen. Makanya di Belanda kan parlemennya sekarang sudah dimasuki oleh kaum muslim ya. Iya kan? Ya, kita jadi sampel sekarang. Ini dengan sekarang itu jadi sampel. Karena kita sekarang baru rumah besar umat Islam itu kan pembunuhan menurut apa kan sebenarnya tidak bisa menunjukkan ya kita sebutkan sampai dengan ayat 68 ada yang rekom main kita akhiri dengan sama-sama masya Allah Alhamdulillah.